بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan penjelasan perjalanan dakwah salafiyah dan apa yang terjadi dari berbagai macam penyimpangan di sela-sela perjalanan dakwah salafiyah serta juhud upaya Syekh Rabi yang begitu besar dalam menepis setiap penyimpangan-penyimpangan yang tadi kita sebutkan dan upaya besar dalam menerangkan kepada umat tentang bid'ah-bid'ah yang besar itu. Maka di sini kita akan melanjutkan bahwa setelah munculnya fitnah Haddadiyah, Mahmud Al-Haddad, yang walhamdulillah dengan keterangan para ulama fitnah itu surut sehingga tidak lagi nampak Mahmud Al-Haddad dan aktivitasnya di tengah-tengah masyarakat salafiyin terutama dan pada umumnya. Tapi subhanallah, setelah berjalan waktu sekian tahun, benih dari apa yang ditanamkan oleh Mahmud Al-Haddad muncul kembali dengan seorang pemeran yang bernama Abdul Latif Bashmil. Abdul Latif Bashmil, sebetulnya dia bukan orang yang menonjol dalam ilmu, tapi dia orang yang nampaknya fanatik dengan Mahmud Al-Haddad dan mendapatkan dorongan dan motivasi dari orang-orang Haddadiyah, sehingga dia memunculkan kembali fitnah Haddadiyah ini di tengah umat. Abdul Latif Bashmil kemudian menulis sebuah buku yang dia beri nama Al-Fath Rabbani fi Raddi ala Akhtai Da'wati Al-Albani. Al-Fath Rabbani, kemenangan Rabbani dalam membantah kesalahan-kesalahan dakwah Al-Albani. Nampak dari judul buku ini bahwa memang mereka ini sangat menyoroti Syekh Al-Albani dan memusatkan serangan kepada beliau rahimahullah ta'ala. Tapi fitnah orang ini segera disikapi oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Nampak sekali bagaimana kedustaan yang beliau, yang dia buat-buat. Dan dia lemparkan fitnah-fitnah terhadap ulama Madinah, sehingga dianggap ulama Madinah yang kala itu betul-betul sebagai ulama-ulama yang mempelopori pembantahan terhadap ahli bid'ah. Ketika itu Syekh Rabi' masih di Madinah. Syekh Rabi', Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ali Nasir Al-Faqihi, Syekh Zuhaimi, Syekh Al-Abbad, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, para ulama Madinah, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ini ulama-ulama Madinah. Dan memang mereka yang selalu walhamdulillah tampil dalam memerangi bid'ah-bid'ah. Ternyata mereka ini menjadi sasaran orang-orang Haddadiyah. Dianggap bahwa ini kelompok Madinah sesungguhnya adalah pengikut dari Albani, mendakwahkan dan menyuarakan dakwahnya Albani, yang sesungguhnya dakwah mereka itu ujung-ujungnya ingin mencari kekuasaan demi kepentingan politik. Ini tuduhannya. Dia mengatakan dalam salah satu ucapan pada buku itu, "Mungdu ayami harbil khalij," sejak hari-hari peperangan Perang Teluk bada'at tadhhar, mulai muncul fil alam al-islami, di alam islami ini da'watun jadidah, sebuah dakwah yang baru. Tazdadu zuhuran yauman ba'da yaumin, hari demi hari semakin nampak. Yahmilu ashabuha syiar as-salafiyah, para pemerannya membawa syiar salafi. Yusammuna anfusahum bis-salafiyyin, mereka menamai diri-diri mereka dengan nama salafiyyin. Lalu dia katakan berikutnya, yu'assisu ashabu hadhihi ad-da'wah al-jadidah, para pemeran dakwah baru ini, yu'assis, mendirikan, da'watan siyasiyatan tumuhatan ila al-hukm, dakwah politik sesungguhnya yang bercita-cita untuk naik pada suatu hukum, yakni kepentingan politik untuk mendapatkan suatu kedudukan dalam pemerintahan. Kama yanusur rajul awal fi hadhihi ad-da'wah, sebagaimana ditegaskan oleh orang pertama dalam jamaah dakwah ini yang dia beri nama Qiyam Daulah Muslimah, bangkitnya negeri muslimah. Wa'ani birrajulil awal, dan yang saya maksud dengan orang pertama dalam dakwah ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Nuh Najati Al-Arnaut Al-Albani. Syekh Muhammad Nasiruddin Nuh Najati Al-Arnaut Al-Albani, disebutkan dengan nama seperti itu untuk wallahu'alam, mungkin maksudnya menampakkan dia itu bukan Arab, itu orang Albania, Arnaut. Ya. Al-Muhaqqiq Al-Ma'ruf, seorang muhaqqiq, peneliti buku-buku yang dikenal. Nazilu Madinati Amman fil Urdun, seorang yang kemudian menetap di kota Amman di Yordania. Ini Abdul Latif Bashmir. Ya. Dia berikan fitnah seperti itu pada ulama tersebut, tentunya tujuannya seperti yang tadi kita sebutkan pada ciri-ciri khas dakwah Haddadiyah, mumayyizat dakwah Haddadiyah, untuk mencela mereka, untuk menjatuhkan mereka, untuk menjauhkan umat dari mereka, mengatakan mereka ini ahli bid'ah dan seterusnya. Maka dengan buku itu terbit, Syekh Al-Rabi' Hafizahullah Ta'ala segera menulis buku bantahan yang menerangkan kebatilan isi buku itu dan kedustaannya, bahwa sesungguhnya hakikatnya tidak seperti yang dia katakan. Ulama Madinah dan ulama Yordan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah tidak seperti yang dia gambarkan. Orang yang mengikuti Syekh Al-Albani tidak, bahkan mereka adalah sama-sama ketemu dalam manhaj ini. Kalau istilahnya Syekh Al-Albani yang sering dia katakan, bahwa Syekh Rabi yaltaki ma'ana wa naltaki ma'ahu, dia ketemu dengan kami dan kami ketemu dengan dia, sama-sama bertemu dalam satu jalan ini. Ya. Dan Syekh Al-Albani juga, Syekh Rabi juga menerangkan di buku itu bahwa seandainya kita ini cocok dengan Syekh Al-Albani dalam banyak hal, bukan berarti kita ini pengikutnya, tapi kita sama-sama yakni berjalan di atas manhaj ini. Dan yang membuktikan hal itu, ulama-ulama Madinah juga membantah kesalahan-kesalahan Al-Albani ketika dia salah, sebagai wujud daripada apa yang tadi kita sebutkan, manhajullah, disyariatkan membantah sesuatu yang salah. Maka ulama Madinah ketika ada kesalahan dari Syekh Al-Albani, mereka sebutkan ini salah, walaupun hubungan mereka tetap baik. Ahibati billah rahimakumullah. Di antara yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Rabi' hafizahullah dalam buku itu, la astab'id anna Abdul Latif bahatha fi kutubina wa ashritatina falam yajid fiha syai'an nu'khadu bihi la fi aqidatin wala fi manhaj wala fi ghairi dhalik. Falamma ajiza an yajida syai'an mimma yu'khadhu bih nu'khadhu bih laja'a ila al-kadhib al-iftira' alaina. Tidak jauh kalau dikatakan bahwa Abdul Latif Bashmil ini mencari-cari kesalahan di buku kami dan kaset-kaset kami, tapi dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dia pakai untuk mencacat kami dalam bab akidah ataupun manhaj. Maka ketika dia tidak mampu mendapatkan sesuatu yang bisa dipakai untuk mencacat kami, dia membuat kedustaan-kedustaan seperti itu. Dari mana tuduhan seperti itu? Mereka suatu kelompok baru, ya, untuk mencari kepentingan politik. Mereka orang-orang yang sangat jauh dari kancah politik. Ma'ruf, semua orang tahu. Ya. Nah, ini kata Syekh Rabi' Afidhullah Ta'ala, memang ini Haddadi Tulen, betul-betul sangat dendam dengan ulama Madinah, sehingga untuk memuaskan dendamnya, dia tulis begitu tadi. Mencari kesalahan susah, akhirnya bikin perkara seperti itu. Ya. Ini Abdul Latif Bashmir. Kemudian, ini terjadi, ditulis oleh Syekh Rabi' Afidhullah pada tahun 1419, ya, berarti 35 tahun yang lalu. Ini Abdul Latif Bashmir, berapa? 25 tahun ya, 25 tahun yang lalu. Kemudian berakhirnya ini Bashmir tidak ada suaranya, dan memang dia gak pantas. Orang yang tidak pernah dikenal sebagai orang berilmu. Tapi karena demi kepuasan dendamnya, kedengkiannya, dia tulis itu. Kemudian ternyata muncul berikutnya. Sebagai penerus manhaj Haddadi ini, muncul di Madinah Haddadiyah Jadidah, Haddadiyah baru, yang benderanya dibawa oleh Falih bin Nafi' al-Harbi. Falih bin Nafi' al-Harbi. Dia itu juga dulu dikenal sebagai ulama Ahlussunnah. Kita dulu ketika di Madinah, ya, tidak jarang mendengar dia ceramah di sini, dia ceramah di situ. Walhamdulillah, saya sendiri jarang mengikuti ceramahnya dia. Pernah sekali mungkin, kalau gak salah ingat. Alhamdulillah. Ya. Walhasil, ketika itu, di sana, di Madinah, dan umumnya Salafiyin mengenal dia sebagai salah satu tokoh Salafi. Tapi ternyata dia menyimpan sesuatu. Manhaj. Yang berbahaya. Sesuai dengan manhaj Haddadi. Pokok-pokok manhaj Haddadi ada pada dia. Berbagai problem setelah fitnah Abu Hasan, ya, muncul. Ini fitnah Fali al-Harbi. Walaupun nanti Abu Hasan kita akan sebutkan berikutnya. Fali al-Harbi ini mengharuskan seseorang untuk taklid kepada hukum-hukum dia. Ketika dia menghukumi fulan tadi misalnya, fulan hizbi, orang harus ikut. Ya. Ketika ada orang mengatakan, "Loh, saya enggak mesti ikut Anda." Kenapa? Dia punya prinsip yang lain. Bahwa ketika orang itu mencacat dikatakan sebagai ahli bid'ah, enggak harus diterangkan apa sebabnya. Jadi jarhun mubham, cacat, pencacatan yang tertutup, enggak mesti diterangkan sebabnya. Harus diikuti. Nah, orang-orang lain mengatakan, "Loh, ketika Anda ditanya kenapa sebabnya, Anda enggak bisa menjelaskan dengan jelas. Bagaimana kami harus mengikuti?" Tidak. Pokoknya kalau enggak mengikuti, ini artinya melanggar risalah-risalah para rasul. Sudah. Ya. Tentunya dengan bahasa yang so ilmiah ya. Kalau seperti gini orang kamu, "Oh, salah kamu." Kan gitu. Tapi dia membawa dalil, membawa ini, itu. Yang membuat orang-orang banyak terpengaruh oleh dia. Jadi intinya tadi, orang harus mengikuti hukum-hukum dia. Padahal hukum-hukum dia itu, seperti yang tadi saya sebutkan, seringkali tidak menyebutkan alasannya. Fulan mubtadi, fulan hizbi, apa alasannya enggak dia sebut. Dengan prinsip yang dia miliki. Apa prinsip kedua? Bahwa la yalzam bayanul jarah lil mubtadi'ah. Tidak harus menerangkan sisi cacatnya seorang ahli bid'ah. Ya. Pokoknya cukup difonis dia mubtadi' sudah. Sebabnya apa? Enggak perlu tahu. Begitu. Dan dia juga terkenal adamu mura'atil masalih wal mafasid. Termasuk terkait, ini berantai ini ya, manhajnya ini berkaitan. Yang ketiga, dia tidak memperhatikan maslahat dan mafsadah dalam mengeluarkan vonis-vonis itu. Dan menyalahkan para ulama ketika tidak bicara. Menyalahkan para ulama ketika tidak bicara. Mirip dengan Haddadiyah, ya kan? Mengharuskan semua bicara. Satu persatu. Ya. Dengan itu dia akhirnya apa? Menjatuhkan para ulama. Ketika ulama enggak sepakat dengan dia, dijatuhkan. Dan dianggap anggapan-anggapan yang tidak benar, bahkan sebagian dikatakan sebagai ahli bid'ah para ulama itu. Di Jazair, seorang dai ahlu sunnah diberi tazkiyah oleh para ulama, Syekh Al-Azhar, ya, difonis begitu. Sampai akhirnya Syekh Rabi sendiri dikatakan murji'ah oleh dia. Karena Syekh Rabi sangat tidak terima dengan model-model dia seperti ini. Nah, termasuk yang dia angkat di waktu itu adalah pembicaraan seputar iman. Pembahasan seputar iman, definisi iman. Ya, pembahasan yang nanti mungkin akan lebih kita jelaskan pada fitnah berikutnya, yaitu seputar yang diistilahkan dengan jinsul amal, jenis amalan. Dalam iman kedudukannya sebagai apa? Walhasil yang kita akan sebutkan, tapi dengan ini akhirnya dianggap ulama enggak cocok dengan definisi dia dalam iman, maka dia murji'ah. Syekh Rabi murji'ah. Intinya seperti itu. Nah, ini menjadi Haddadiyah baru. Karena dengan model-model ini, prinsip-prinsip dan ciri khas Haddadiyah itu terwujud. Semua orang akhirnya hampir-hampir dikatakan mubtadi'. Diharuskan mengikuti dia. Kalau tidak, artinya nasfur risalah, dia telah menyingkirkan atau menentang, menghilangkan risalah-risalah para rasul dan ini dan itu, macam-macam. Dan bagi yang hidup di Madinah ketika itu, melihat bagaimana kacaunya para tulabul ilm ketika itu di Madinah, di Jamiah Islamiyah dan Madinah pada khususnya, para tulabul ilm terutama menghadapi orang-orang yang fanatik dan ta'assub terhadap Falih Al-Harbi ini, luar biasa. Ya, saling menghajar. Tidak mau bicara, tidak mau salam. Pokoknya, serem rasanya di sana hidupnya. Karena melihat orang-orang yang seperti itu. Sangat gelisah. Nah, ini fitnah. Maka Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, ya, akhirnya menulis bantahan-bantahan kepada Falih Al-Harbi ini sampai sekian banyak makalah. Yang saya catat di sini sampai 22 makalah. Ya, berapa? 22 makalah. Antara pendek dan panjang dan rata-rata panjang. Dimulai dengan dukungan Syekh Rabi kepada sebagian masyayikh Madinah yang tidak sepakat dengan Falih Al-Harbi. Kemudian juga ada upaya nasihat. Karena dia dulu termasuk ulama ahlu sunnah di mata orang-orang. Ya, dan ini sekali lagi kebaikan Syekh Rabi kepada dia. Seandainya langsung dibantah boleh. Ya, tapi ini kebaikan Syekh Rabi kepada dia. Kasih nasihat dulu. 1-2. Ternyata tidak disikapi dengan baik nasihat itu, tetap dalam kebatilan-kebatilan itu. Maka ditulislah oleh Syekh Rabi sekian banyak tulisan-tulisan yang seperti yang tadi saya sebutkan, sampai saya tulis di sini 22 makalah yang menerangkan tentang kebatilannya. Di antara yang dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala tentang Falih Al-Harbi ini, faqad kana falihun iban tsaqilan 'ala ad-da'wati as-salafiyah. Sungguh Falih ini sejak dulu menjadi beban yang berat dalam dakwah salafi. Jadi sebetulnya nampaknya Syekh Rabi sudah merasa sejak dulu ini ada muskilah pada orang ini. Cuma ya belum begitu tampak. Ya, bikin masalah. Dan saya ingat dulu dia sangat benci kepada Syekh Muqbil dulu. Masih ada Syekh Muqbil. Ulama-ulama ya, Ahlussunnah memuji Syekh Muqbil, kalau dia malah ya mencacat Syekh Muqbil. Itu waktu itu. Adapun terjadi fitnah ini yang gentingnya, ketika itu saya sudah tidak di sana, di Madinah. Nah, dikatakan oleh Syekh Rabi bahwa ini merupakan beban yang berat terhadap dakwah salafiyah dan para pemeluk dakwah ini. Mundu salaka nafsahu fi da'wati ila al-manhaj as-salafi, sejak awal dia masuk ke kancah dakwah salaf. La yura'i fi tasarrufatihi wa mawaqifihi wa ahkamihi masalih wala mafasid. Ini prinsipnya dia ini tidak begitu perhatian dalam perilakunya, dalam sikap-sikapnya, dalam vonis-vonisnya, tidak pernah mempertimbangkan maslah dan mafsadahnya. Nah, ini bahaya. Ini padahal sudah kelasnya syekh ini. Apalagi kelasnya da'i. Ustadz atau da'i, kalau berbuat semaunya tidak mempertimbangkan maslah dan mafsadah. Nah, ini bahaya. Ya. Balkana zarra'an bil masyakil fi awsati syabab as-salafi. Oh, dia ibaratnya senantiasa menanamkan benih-benih muskilah, problem di tengah masyarakat salafiyin. Ya, menanamkan benih-benih masalah. Muta'aliman wadi'an nafsahu fawqa manzilatihi. Sok alim. Muta'alim ini sok alim. Beda ya alim dengan muta'alim. Kalau muta'alim, sok alim. Jadi memang dia ini sesungguhnya dalam sejarah pendidikannya bukan orang yang cerdas. Orang yang banyak terbelakang dalam pemahamannya ini. Ya, meletakkan dirinya lebih dari posisinya. Yad'an fil ulama, mencacat para ulama seperti Syekh Al-Albani wa Syekh Muqbil wa ghairihima, dan sedang keduanya. Wayahdham huquqahum, dan mendzalimi hak-hak mereka. Fayaghris syarran wa khilafan baina thullabil ilm, sehingga menanamkan kejelekan dan perselisihan di antara para thullabul ilm. Aljazairiyyin wal libiyyin wal yamaniyyin was saudiyyin. Bayangkan. Alhamdulillah kalau di Indonesia kan enggak pernah terdengar ya. Selamat kita dari fitnahnya Falih ini. Ya. Mahmud Al-Haddad, Falih Haddadiyah. Waktu itu kita masih, Indonesia masih selamat. Waktu itu. Sehingga saya sebut di mana kacaunya. Jazair, Libya, Yaman, Saudi Arabia. Ini yang banyak. Mimman ya'rifu yu'arafu lahum qadruhum jihaduhum. Wa ya'rifu fashala Falih. Wa annahu la yuqaddim lissalafiyya illa zar hadil fitan. Kemudian Syarabi katakan, wa kunna nahlumu alaih, kami dulu masih menyabari ya kama nahlumu ala ghairihi, sebagaimana kita menyabari yang lain. Mimma yushkilu yushakkilu iban tsaqilan ala da'wati salafiyah, yang dia itu menjadi suatu beban berat terhadap dakwah salafi. Wa kunna nusabbir tulabul ilm, kita waktu itu masih menyabari para tulabul ilm ya terhadap dia. Tapi berlanjut waktu demi waktu, zada ta'aluman, tambah sok berilmu, wa ta'aluman, tambah semakin membesarkan diri, sara yujazifu fi ahkamihi, semakin ngawur dalam menfonis terhadap salafiyin dan yang lain dengan membid'ahkan mereka, bahkan mengkafirkan mereka. Kemudian diminta dalil terhadap hukum-hukum tadi, kenapa dihukumi begini pulaan. Fala yajidu dalilan, enggak bisa jawab. Ya, enggak menyebutkan hujjahnya. Fa yakunu jawabu liman talaba bil adillah ma alayka illa taklid. Sehingga jawabnya ketika ditanya dalilnya apa, hanya jawabnya kamu harus taklid, kamu harus ikut. Ya, ini seorang ulama. Dan seterusnya. Akhirnya mempermainkan mandat manhaj, di antaranya dengan alasan bahwa berbeda menjarah, mencatat ahli bid'ah dengan mencatat para rawi. Ya, ketika ulama bicara, para ulama dulu yang namanya jarah itu kan harus mufassar kalau bertentangan dengan ta'dil yang lain. Kalau jarah mubham dalam ilmu mustalah, fulan dhaif misalnya, atau fulan begini dan begitu. Ya, kata-kata yang semakna dengan itu. Ya. Yang menunjukkan kelemahan misalnya. Tidak ada ulama lain yang bicara, dan ini yang bicara seorang alim yang arif, yang tahu betul terhadap ilmu hadis, bisa diterima jarh mubhab. Tapi ketika ada ulama lain yang mengatakan dia thiqah, ada yang menentang, maka cacat ini, pencacatan ini harus beralasan. Ada alasannya apa? Disebutkan. Biar diadu secara argumen. Dia yang mencacat alasannya apa? Yang mentakdil alasannya apa? Yang mengatakan terpercaya alasannya apa? Yang mengatakan tidak alasannya apa? Sehingga tahu dan kelihatan. Nah begitu. Dalam ilmu jarah wa ta'dil ketika mencacat para rawi. Fali al-Harbi mengatakan, tidak, itu kan kalau para rawi dipakai kaidah itu. Tapi kalau mencacat ahli bid'ah, tidak. Cukup yang penting dia mubtadi, selesai. Apa alasannya? Enggak perlu tahu, kamu harus taklid. Walaupun ulama-ulama mengatakan dia salafi, walaupun. Nah, ini Fali Harbi. Sehingga membuat kaidah baru membedakan jarah terhadap ahli bid'ah dengan jarah terhadap para rawi. Ya, ini kaidah baru ini. Bahaya kalau ini diterapkan. Ya. Akhirnya ya tersebar manhaj Haddadiyah ini, gampang-gampang orang menfonis, alasannya apa? Kamu harus ikut. Itu saja pokoknya. Alasannya apa pokoknya? Sudah. Gitu kan bahasanya kita. Ya. Yang tidak mengikuti artinya menentang risalah para rasul dan seterusnya. Maka Syarabi Ahfidhullah menulis buku-buku bantahan-bantahan yang menerangkan, menjelaskan batilnya kaidah tadi. Harusnya taklid dalam bab ini enggak ada. Justru sebaliknya, Islam mengajari tidak taklid. Iya kan? Kemudian yang mengatakan beda antara mencacat para rawi dengan ahli bidah, tidak, sama. Bahkan ulama-ulama dulu bukan hanya mencacat para rawi. Apakah Imam Ahmad rahimahullah hanya mencacat para rawi? Tidak. Imam Ahmad mencacat Mu'tazilah, mencacat Khawarij, dan berbagai macam tokoh-tokoh mubtadi'ah. Sama saja. Bahkan salah satu bukunya Syarabi Hafidhullah dengan judul Ahlul Bid'ah, Ahlul Bid'ah yadkhuluna fi jarhil a'immatil hadits dukhulan awwaliyah. Ahli bid'ah itu masuk dalam cacatannya ulama ahli hadis terlebih dahulu. Dukhulan awal yang sebelum yang lain. Jadi jangan dikatakan malah enggak masuk. Ini justru lebih dahulu masuk. Sebelum para rawi. Para rawi kan ada yang soleh. Ya kan? Dia itu baik tapi dhaif hafalannya. Ada enggak rawi seperti itu? Ada. Tapi kalau ahli bid'ah, lah, ya, agamanya yang cacat. Mungkin sebagian hafalannya ada yang bagus, tapi agamanya yang dicacat. Jadi lebih utama masuk dalam pencacatan para ulama sebelum para rawi. Nah, dibantah oleh Syarabi Afidahullah, bid'ah-bid'ahnya Falih Al-Harbi ini, sehingga alhamdulillah fitnah Haddadiyah Jadidah di Madinah ketika itu surut, tidak berkutik, alhamdulillah. Ya, kalau dibiarkan kayak apa? Sehingga kayak Falih Al-Harbi di Madinah ini ya tidak lagi didengar. Mungkin hanya orang beberapa gelintir orang yang masih fanatik kepada dia. Tapi salafin sudah tahu siapa dia. Enggak deket-deket dengan dia. Ya, kal jamalil ajrab istilahnya. Ya. Kemudian setelah Fali Al-Harbi dibantah oleh Syarabi, subhanallah, ini ketika itu belum selesai, muncul ini tokoh baru dalam Haddadiyah Jadidah ini. Siapa tokoh baru? Muncul dari Bahrain. Fauzi Al-Bahraini yang menyebut dirinya Al-Athari. Ya, pengikut athar, pengikut hadis. Syekh Rabi'ah Fidhullah mengatakan Al-Athariyu Zuran. Ya, pengikut hadis, tapi dusta. Enggak benar secara praktek. Di sebagian yang lain Syarabi menyebutnya Al-Asyari, dengan shin bukan dengan tha. Sombong, batar. Ya. Muncul ini membela Falih Al-Harbi. Rupanya dapat jago baru ini Haddadiyah Jadidah. Yang dia ngaku-ngaku saya muridnya Syekh Utsaimin, dakwah salafiyah, dapat tazkiyah dari sekian banyak ulama. Ini bahayanya dengan slogan-slogan seperti itu. Dia mendukung bid'ah-bid'ahnya Falih Al-Harbi dengan ikut-ikut menuduh Syekh Rabi sebagai salah satu golongan murjiah. Ya, di antara masalah-masalah yang dimunculkan oleh Fauzi Al-Athari ini, Al-Asyari ini, di antaranya dua hal, terutama dalam bab pengertian iman. Menurut dia pengertian iman, di samping yang kita sering ketahui, apa itu? Qaulun bil lisan, ya kan? Ucapan dengan lisan. Tasdiqun bil janan, tasdiq, pembenaran dengan qalbu. Amalun bil arkan, pengamalan dengan anggota badan. Yazid wa yanqus, begitu kan? Pertama dan berkurang. Ini yang biasa kita dengar pengertian iman seperti itu, ya kan? Ya. Menurut dia enggak cukup. Tidak cukup. Harus ditambahi dari kata-kata yang yanqus, yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, tambahi hatta la yabqa minhu syai. Berkurang sampai tidak tersisa lagi sedikit pun. Harus ada tambahan ini untuk merapikan ini masalah cukup butuh konsentrasi ya, walaupun kita sudah lama duduk butuh konsentrasi. Yang jadi masalah di sini adalah dia mengharuskan adanya tambahan ini, penyebutan dalam pengertian iman. Kalau secara keyakinan, ya semua kita alhamdulillah meyakini seperti itu. Ya, ulama Ahlussunnah meyakini bertambah dan berkurang, berkurang itu macam-macam, berkurang sekian persen, ya kan? Sekian persen, ada yang berkurang sampai habis, kan begitu? Betul. Ya, berkurang ini macam-macam. Para ulama punya keyakinan begitu dan dalam syarah-syarah mereka menyebutkan terkadang seperti itu, tapi dalam pengertian iman mereka enggak mesti menyebutkan itu. berhenti biasanya sampai Yazid wa yanqus, pertama dan kurang sudah cukup dalam definisi iman. Walaupun dalam keyakinan namanya yanqus ini ada syarahnya, berkurangnya, kan begitu. Tapi dalam pengertian Fauzi Al-Bahraini tadi harus disebut sampai enggak tersisa sedikit pun. Loh, memang setiap orang yang berkurang harus habis. Kan tidak. Ya. Bahkan ulama yang lain terkadang menyebutkan pengertian iman, ulama-ulama dulu, hanya dengan dua kata. Al-iman qaulun wa amal. Ucapan dan perbuatan. Ada yang menambahi qaulun wa amalun wa diyah. Dan niat. Nah, menurut Fauzi ini, Haddadiyah Jadidah ini keliru. Konsekuensi dari omongan dia ini, dia akan mengatakan semua itu salah. Ya. Ketika dia menghukumi Syahrabi sebagai murjiah karena tidak menyebutkan ini, konsekuensinya dia harus mengatakan murjiah itu semua ulama. Nah, bahaya sekali ini. Dan Syarawi mengatakan, ya, bahwa saya menyebut terkadang di sebagian buku saya atau kaset sampai terkadang tidak tersisa. Tapi itu kadang saya sebut, kadang saya nggak sebut. Kenapa? Karena ulama dulu juga seperti itu. Kenapa kamu mesti mengharuskan saya menyebut kata-kata itu? Ulama saja tidak. Nah, maka Syarawi menyebutkan bantahan-bantahan. Di antaranya beberapa nukilan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwa seorang yang mengatakan iman itu qaulun dan amal yazid wa yanqus qad kharaja minal irja, dia telah keluar dari murjiah. Ya, itu maknanya. Ini nasnya saya cari-cari, sudah saya tulis. Ya, qadarullah ini saya enggak tahu saya tulis di sebelah mana ini. Walhasil itu maknanya. Beberapa nukilan dari ulama-ulama terdahulu dengan nyata mengatakan ketika seorang mengatakan iman itu qaulun dan amal, yazid wa yanqus, ini sudah keluar dari murji'ah. Tapi dalam pandangan Fauzi Al-Bahraini tadi, dia murji'ah, sehingga dia menuduh Syarabi sebagai murji'ah. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, memang ada sebagian ulama yang menyebutkan pengertian iman seperti itu. Pengertian iman seperti itu, yaitu bahwa setelah pengertian yazid wa yanqus, kemudian ditambahi hatta la yabqa minhu syai', sampai enggak tersisa lagi. Sebagian ulama menyebutkan itu. Sehingga kita dapati ulama-ulama itu terkadang menyebut dengan dua kata tadi, terkadang menyebut dengan tiga kata, qaulun wa niyyah, terkadang qaulun wa niyyah wa amal, qaulun wa niyyah saja, qaulun wa amal saja, terkadang ditambahi yazid wa yanqus, terkadang ditambahi hatta la yabqa minhu syai'. Semua ucapan ulama kita, jangan disalah-salahkan begitu. Nah, Syarabi enggak keluar dari itu. Tapi Fauzi ini mengharuskan, yang konsekuensinya dia menyalahkan para ulama terdahulu. Kemudian dia pun memunculkan seputar pembahasan jinsul amal. Ya. seputar pembahasan jinsul amal, jenis amalan. Jadi kita tahu bahwa yang namanya iman, keyakinan, ucapan dan perbuatan, ya kan? Nah, ini kata-kata jinsul amal, jenis amalan. Ya. Yang perlu kita perhatikan di sini, kita ini dalam bicara masalah agama, pakailah istilah-istilah yang sudah dipakai ulama kita. Itu berasal dari Quran atau hadis atau ucapan ulama kita. Salafus saleh, pendahulu kita. Dari ucapan-ucapan ulama dulu seperti itu. Nah, sekarang mereka memunculkan kata-kata jinsul amal, jenis. Ya, jenis amalan. Jins. Ini Syekh Rabi sangat mewanti-wanti salafiyin dari penggunaan bahasa-bahasa begitu. Kalau kita mau bicara urusan duniawi terserah, tapi urusan agama ini punya konsekuensi. Ya. Ulama enggak pernah menggunakan kata-kata itu. Sehingga ketika ini kata-kata yang baru akan menimbulkan penafsiran yang baru, masing-masing memahami sesuai dengan keinginannya. Ya. Nah, kelompoknya Falih Al-Harbi ini dan Fauzi Al-Asyari tadi menggunakan kata-kata jenis-jenis amal. Sehingga orang yang meninggalkan jenis amal, dia kafir. Jadi imannya itu hanya ucapan dan keyakinan. Meninggalkan jenis amal, dia kafir. Dia pahami seperti itu. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, ketika ditanya, "Syekh, ada orang mengatakan begini, tariku jinsil amal kafir." Kata Syekh, "Hadzal kalam la ma'na lahu." Ini ucapan enggak ada maknanya. Apa maksudnya ini? La fa'idata fi, tantanatun la fa'idata fi. Enggak ada faedahnya. Kalau kita mau menghukumi kafir, enggak usah pakai bahasa-bahasa begitu. Bahasa-bahasa baru. Yang ini bisa menimbulkan penafsiran-penafsiran yang salah. Masalah hukum kafir atau tidak, pakai bahasa-bahasa ulama. Yang Allah kafirkan dia kafir, yang Rasul kafirkan dia kafir, yang beriman kepada Allah beriman, ya, atau yang kafir terhadap Allah dia kafir, begitu. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah, seputar jinsul amal ini, bahasa begitu itu, akhirnya orang menafsirkan bagaimana kalau ada orang sama sekali meninggalkan jinsul amal. Sekarang kita mau membayangkannya saja sudah sulit. Coba antum bayangkan ada orang yang beriman tapi enggak beramal sama sekali. Gimana itu bayangannya itu? Gambarannya itu bagaimana? Dia hanya mengucapkan kata-kata iman dan meyakini tapi enggak beramal sama sekali, enggak ada amalan. Ya, cabang-cabang keimanan dari amalan sama sekali enggak ada. Itu kita mau membayangkannya saja sudah sulit. Iya kan? Dia misalnya pergi ke masjid. Ya, enggak sholat tapi. Nah, perginya ke masjid kan sudah amal itu. Iya kan? Dia bicara mungkin macam-macam pembicaraan. Ngomong subhanallah, alhamdulillah. Sama sekali enggak pernah. Ya. Dan mengucap la ilaha illallah itu. Gimana? Jadi gambarannya itu sudah sulit. Dengan penafsiran mereka jinsun amal, jenis amal. Seorang dikatakan beriman, hanya ngomong sama keyakinan, gak punya amalan sama sekali. Itu gambarkannya sudah sulit. Kok mau dibahas kafir apa tidak? Ini kenapa seperti itu? Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, ini kalam la ma'na lahu, gak ada maknanya. Ya, bukan begitu caranya. Syekh Rabi juga menegaskan bukan begitu orang mengajari umat gitu. Bahkan Syekh Rabi lebih, Syekh Utsaimin lebih jauh mengatakan ini seperti ini bahasa-bahasanya takfiriyin. Untuk mereka gunakan sebagai alat mengkafirkan orang. Jenis amal nanti mereka tafsirkan sendiri, oh ini tidak melakukan jenis amal, ini kafir, kan begitu. Ya. Sampai Syarabi Afidullah menulis beberapa buku seputar jinsul amal ini, ada 3 makalah. Seputar jinsul amal. Dan sikap yang benar yaitu menjauhi bahasa-bahasa begitu. Ulama dulu menggunakan bahasa bahwa amalan itu, al-amal itu apa namanya, kamalun wa fara', amalan itu kesempurnaan iman, wa fara' dan cabang dari iman. Itu bahasa ulama-ulama dulu begitu. Ya, tidak sampai membicarakan jinsul amal, apa makna jinsul amal, kemudian orang yang tidak melakukannya, pembahasan sekali lagi tontonatun la fa'idata fiha, kata Ibn Utsaimin. Apalagi kemudian dengan itu ya dipakai untuk menjatuhkan ulama ahlu sunnah wal jamaah, sehingga ulama ahlu sunnah wal jamaah dinilai sebagai murji'ah dengan sebab itu. Nah, ini ketemu ucapan ulama Ahmad rahimahullah. Su'ilal imamu Ahmad, Imam Ahmad ditanya, man qala al-imanu yazid wa yanqus, bagaimana dengan orang yang mengatakan iman itu yazid wa yanqus, titik, tanpa ada tambahan apa, sampai enggak tersisa sama sekali. Imam Ahmad mengatakan hadza bari'a minal irja, orang ini yang pendapatnya begitu sudah lepas dari murji'ah. Ya. Jadi enggak harus ditambahi dengan itu. Walaupun secara kenyataan ada orang yang begitu melakukan kemurtadan, yang murtad, hilang imannya. Tapi dalam definisi iman tidak usah, atau enggak mesti, bukan tidak usah, enggak mesti ditambahi begitu. Jangan melazimkan orang begitu. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, man qala al-imanu qawlun wa amal yazid wa yanqus qad kharaja minal irja' awwalahu wa akhirah. Orang yang mengatakan iman itu qawlun wa amal, ucapan dan perbuatan, yazid wa yanqus, bisa bertambah dan berkurang, qad kharaja minal irja', dia telah keluar dari murji'ah, awwalahu wa akhirah, dari awal sampai akhirnya bebas dari murji'ah. Bagaimana kemudian Syarabi dikatakan murji'ah? Syarabi kan begini. Ulama-ulama yang lain kan begini. Kalau mesti mengikuti kaedahnya dia, itu ulama bisa murji'ah semua. Syekh bin Baz, Syekh Albani, semuanya bisa murji'ah. Makanya dari sini mereka mencacat Syekh Albani rahimahullah. Ya. Syekh Utsaimin sendiri enggak cocok yang dikatakan dia, oh itu guru saya, Syekh Utsaimin. Padahal Syekh Utsaimin sendiri mencacat pendapatnya dia. Ahibati fillah rahimakumullah. Di sini sebagian ucapan Syekh bin Utsaimin, mengatakan di sini, tariku jinsil amal kafir, tariku ahadil amal laisa bikafir. Ma ra'yukum fi dhalik? Ya Syekh, ada orang mengatakan orang yang meninggalkan jenis amalan dia kafir. Yang meninggalkan sebagian jenis amalan dia tidak kafir. Bagaimana pendapat engkau dengan ucapan ini? Man qala hadhil qa'idah? Siapa yang membuat kaidah ini? Man qailuha? Siapa yang mengatakannya? Padahal tadi yang ngaku-ngaku muridnya tadi Fauzi. Hal qala Muhammad Rasulullah? Apakah Nabi Rasulullah mengatakan seperti itu? Kalamun la ma'na lahu, ucapan tidak ada maknanya. Nakul, yang benar kita mengatakan, man kafarahu Allah wa rasuluhu fahuwa kafir. Orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, dialah yang kafir. Wa man lam yukafirhu Allah wa rasuluhu falaysa bikafir. Dan orang yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, ini tidak kafir. Hadha huwa shawab, ini yang benar. Amma jinsul amal, nawul amal, ahadul amal. Ya. Kata-kata seperti ini tontonatun la faidata fiha. Ya, hanya kata-kata yang tidak ada faedahnya. Yani semacam dengungan-dengungan yang enggak ada faedahnya, begitu. Kemudian Syekh juga mengatakan haula'i yuriduna taqaddima. Mereka itu sesungguhnya berkeinginan untuk menumpahkan darah orang. wastihlalil haram, ingin menghalalkan yang haram. Ya, ini. Jadi ada kemungkinan tujuan-tujuan dari pengertian seperti itu mau dipakai alat untuk mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan definisi mereka dalam keimanan. Dan ini juga yang dikira oleh atau diperkirakan oleh Syarabi hafizallahu taala. Nah, ini kelanjutan daripada fitnah Haddadiyah. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, muncul berikutnya fitnah Adnan Ar'ur. Siapa ini Adnan Ar'ur? Ya. Dan alhamdulillah di Indonesia tidak begitu terkena imbasnya Adnan Ar'ur ini. Ini yang lebih banyak terimbas adalah di daerah Eropa. Dia dakwahnya di daerah sana. Asbania, di Belanda, di Inggris, sekitar sana dakwahnya orang ini. Dia juga memakai baju salafi. Makanya Syarabi mengatakan, awalnya kami berhusnudzan dengan dia karena apa yang disampaikan dari orang-orang bahwa dia nampak seperti itu. Tapi subhanallah, ternyata di balik baju salafi yang dia pakai, dia menebar racun-racun. Racun-racun bid'ah-bid'ah. Di antaranya adalah at-tamjid li Sayyid Qutb. Pujian terhadap Sayyid Qutb. Nah, ini banyak. Ibaratnya kalau siapa? Al-Barbahari rahimahullah. Ahli bid'ah itu seperti apa? Kala jengking. Sembunyi. Ya. Tapi dia tutupnya ini dia keluarkan. Ketika ada kesempatan ngentup, nyengat, sengat orang. Ini ahli bidah seperti itu, berbaju salafi. Tapi di balik baju salafi yang dia kenakan, dia menyebar bidah-bidah. Pura-pura mendekati ulama. Setelah dia menampilkan baju salafinya mendekat-dekat ke Syekh Albani rahimahullah, ternyata ada maksud di balik itu. Ketika kemudian Syekh Rabi hafizahullah taala menulis buku-buku tentang Sayyid Qutb, muncul dia gerah, enggak kuat. Baru tampak ternyata dia membela-bela Sayyid Qutb. Laporan dari negara-negara barat tadi, Eropa, ikhwan-ikhwan salafiyin yang di sana mulai membuka, dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, pantas. Maka di antara makarnya Adnan Ar'ur, dia mencari kata-kata Sayyid Qutb dan Syekh Rabi' yang tidak begitu jelas, kemudian ditanyakan kepada Syekh Albani seperti yang tadi di awal kita sebutkan. Sehingga nampak Syekh Albani mendukung dia dan dia cocok bertameng dengan Syekh Albani. Alhamdulillah ini bisa ditepis. Seperti yang tadi kita katakan bahwa Syekh Albani setelah itu, setelah membaca buku-buku Syarabi, mengakui bahwa semua yang dikritikkan kepada Sayyid benar dan Sayyid Qutb tidak tahu Islam usulan wa furu'an, prinsipnya ataupun cabangnya. Dan Syekh Albani sangat bersyukur kepada Syarabi, berterima kasih kepada Syarabi hafizallah. Nah, Adnan Ar'ur ini juga termasuk pembela manhaj muwazanah yang tadi benderanya di bawah siapa? Salman Al-Audah. Kalau mau mengkritik, jangan mengkritik saja, harus sebutkan apa kebaikannya. Dan dia memunculkan kaedah-kaedah baru. Di antara kaedahnya, nusahih wala nujarrih. Kita ini harus mentashih, jadi membenarkan pemikiran orang bagaimana supaya benar, jangan dikit-dikit menjarah, mencacah. Kaidah berikutnya at-tanasuh lat-tafadhuh. Kita ini mestinya saling menasihati bukan saling membuka aib. Di antara kaidahnya man hakama hukima. Kalau orang berani-berani menghukumi, nanti dia akan dihakimi. Ya. Di antara kaidahnya seorang muslim tetap muslim walaupun dia fajir, fasik, ahli bid'ah selama tidak melakukan kekafiran. sehingga hak-hak keislaman tetap dibaiki, tetap disanjung, ini harus dilakukan walaupun terhadap ahli bid'ah. Kalau begitu, nah ini kaedah-kaedah yang kemudian dipromosikan oleh dia di kalangan salafiyin di Eropa sana. Ya, tapi subhanallah, yang namanya bid'ah menyeret kepada bid'ah yang lain, sampai pada akhirnya dia mendukung wahdatul adiyat, pluralisme dia dukung. Na'udzubillah min dzalik. Maka Syekh Rabi'ah bidzallahu taala melihat kondisi seperti ini dan kekacauan yang terjadi di tengah salafiyin, beliau pun menulis bantahan-bantahan kepada Adnan Ar-Rur dan menjelaskan tentang bobroknya manhaj orang ini. Dalam buku dan kaset, di antaranya adalah Inqidad Asy-Syuhub As-Salafiyah 'ala Awkari Adnan Al-Khalafiyah. Yang kedua, Daf'u bagi Adnan 'ala Ulama'i Sunnati wal Iman. Ya. Ini dua buku yang kemudian tercetak membantah syubhat-syubhat Adnan Ar-Rur, dan bahwa kaidah-kaidah yang tadi dia sebutkan, kaidah yang batilah, kaidah-kaidah yang intinya dipakai untuk melindungi ahli bid'ah. Nusahih wala nujarrih. Intinya kalau begitu enggak boleh kita menjara ahli bid'ah. Maunya begitu. Tanasuh la tafadhuh. Ya. Yang intinya nasihat terus, jangan membuka aib. Yang dimaksud dengan aib ya bid'ah-bid'ah itu nanti. Jangan dibuka. Ya. Man hakama hukima. Yang berani memfonis, dia nanti akan dihakimi. Ketika ditanyakan kepada Syekh Utsaimin pertanyaan ini, ya Syekh, ini ada orang mengatakan begini, apa maksudnya ini? Ya enggak tahu Syekh, dia mengatakan begini. Kata Syekh, kalau dia maksudnya ingin menakut-nakuti kamu ketika kamu mengfonis ahli bid'ah, la yahummanakum, jangan peduli dengan kaidah ini. Ya, bagaimana kecerdasan seorang Syekh dan firasah seorang Syekh. Dia tahu ini rupanya kaidah dipakai untuk itu, untuk nakut-nakuti orang supaya enggak mengatakan dia hizbi, dia mubtadi. Supaya dia tidak mentahdir. Sebab kalau kamu mentahdir, nanti kamu dihakimi. Ya. Ya. Kata Syekh, la yahummanakum, jangan peduli dengan itu. Syekh Utsaimin. Nah, ahibati billah rahimakumullah. Akhirnya dengan itu, alhamdulillah, dengan beberapa tulisan Syekh Rabi, fitnah Adnan Ar-Rur teratasi. Ya, salafiyin tahu siapa dia. Ternyata hanya bajunya yang salafi. Ikhwan fillah rahimakumullah, setelah fitnah Adnan Ar-Rur ini, muncullah berikutnya, ya, fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ternyata subhanallah, orang-orang ini ada kaitannya. Ya. Ada hubungan di antara mereka. Dan subhanallah, dari tadi kita sebut orang-orang tadi bajunya baju salafi. Ya, tapi ternyata membawa sesuatu di balik baju-baju itu. Abu Hasan Al-Ma'ribi yang dulu dikenal sebagai ulama yang ahlu sunnah, bahkan sempat Syekh Rabi memuji dia ketika itu sebagai nabighah, orang yang sangat cerdas. Ya. Dan termasuk salah satu orang yang ditulis dalam wasiat Syekh Muqbil ketika itu. Ya. Tapi setelah meninggalnya Syekh Muqbil, dia berani menampakkan apa yang dia miliki. Ternyata hal-hal yang berbahaya bid'ah yang dia sebarkan. Di antaranya tadi kita sebutkan apa? Menyebut di tengah sahabat itu ada ghusaiyah tadi. Kita telah bahas tadi. Celaan terhadap sahabat. Sampai pada akhirnya menganggap kelompok-kelompok bid'ah itu ahlu sunnah. Yang ikhwanul muslimin, yang jamaatul tabligh, akhirnya dianggap sebagai ahlu sunnah. Lebih parah lagi, sampai dia mendukung dakwah wahdatul adyan, pluralisme. Bayangkan ahibati fillah, ini bid'ah. Menyeret kepada bid'ah-bid'ah besar. Ingat ucapan Al-Barbahari, fa innaha awwala takun saghira. Awal-awalnya itu kecil bid'ah, kemudian menjadi besar. Nah ini, dulunya teranggap di antara salafiyin muncul sedikit bid'ah, Tentang Ghuza'iyah tadi dikritik, tidak mau, dinasihati tidak mau, nyeret kepada bid'ah berikutnya, permusuhan dengan ulama ahlus sunnah. Dinasihati tidak mau, semakin jauh dari ulama ahlus sunnah, memusuhi ulama ahlus sunnah. Sebaliknya dekat kepada ahli bid'ah, membela ikhwanul muslimin dan lain-lain, sampai akhirnya membela pluralisme. Na'udzubillah. Ini Abul Hasan al-Ma'ribi. Muncullah kaedah-kaedah baru yang mirip dengan kaedahnya Adnan Ar'ur. Dengan bahasa nusahih wala nahdim. Kita harus nusahih, memperbaiki, bukan menghancurkan. Ya. Kita ini perlu manhajun afiyah yasa'ul ummah kullah. Manhaj yang longgar, semua orang bisa masuk. Ini akhirnya sama dengan mirip dengan apa kaidahnya tadi? Salman Auda, firqah najiyah masukkan ke situ kelompok-kelompok sesat. Ini manhaj yang afiyah, yang longgar, orang-orang bisa masuk ke situ. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan termasuk dalam buku andalannya dia. As-Sirajul Wahhaj fi Bayanil Minhaj. Yang dia tampakkan bahwa buku itu di beri mukaddimah oleh ulama-ulama besar. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh bin Utsaimin, termasuk Syekh Mukbil dan yang lain-lain ditampakkan begitu, dikesankan begitu. Ternyata di balik kata-kata itu banyak yang dia sembunyikan dan disingkap oleh Syarabi hafizahullah. Makanya kritikannya Syarabi tidak dia tampilkan. Dia tampilkan di situ di mukaddimah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti, apa? Syekh Utsaimin, Syekh Mukbil, Usama Qusi, Ali Hasan. Syarabi enggak ada. Kenapa? Karena Syarabi betul-betul memperbaiki. Kalau memang dia mau keluarkan, yang Syarabi enggak ada. Dinasihati oleh Syarabi, suruh ganti. Ini enggak mau. Akhirnya itu dikeluarkan oleh Syarabi, ya, ma'akhid manhajiyah atau intiqadat manhajiyah, kritikan-kritikan manhaj terhadap buku As-Sirajul Wahhaj. Buku As-Sirajul Wahhaj ini kemana akhirnya? Ya, sampai ke Indonesia. Diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Asyari. Diterbitkan oleh Pustaka Tibyan. Tersebar di kalangan Turatiyin. Buku ini. Yang memuat sekian banyak penyimpangan dikritik oleh Syarabi Habibullah. Ya. Akhirnya Abu Hasan ini termasuk banyak omong tadi. Ya, sehingga dibantah terus. Sampai Syarabi nulis buku bantahan. Di sini saya tulis 18 makalah ataupun buku, ya, antara kecil dan besar. Masih ada yang lain yang belum tertulis. Mungkin bisa sampai 30-an. Menerangkan tentang fitnah Abul Hasan ini. Karena bahayanya. Dan sekali lagi ini punya kaitan dengan yang lain-lain tadi. Ya. Kaitan dengan yang lain-lain. Sampai seperti yang saya katakan, sampai sekarang dari orang-orang Turatiyin masih mengirimkan murid-muridnya ke sana. Ya. Belajar di sana. Bahkan tampil di muhadarah-muhadarah mereka, undang dari Yaman atau enggak diundang, yang jelas ada fulan-fulan murid Abul Hasan. Imam di masjidnya Abul Hasan. Begitu. Nah, ini Abul Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi, orang Mesir aslinya tapi singgah di Ma'rib, di Yaman. Ikhwan fi din rahimakumullah. Kemudian ternyata dari Abul Hasan ini menyeret ke fitnah berikutnya, Ali Hasan. Dari Abul Hasan ke Ali Hasan. Kenapa? Karena bela-bela. Ingat, bukan kita tadi yang disebutkan Syarabi bagaimana sikap terhadap ahli bid'ah. Jangan dekat-dekat, ya kan? Kesalahan harus diterangkan, begitu kan? Ulama-ulama dulu mengingatkan bahayanya mujalasah, duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Ali Hasan malah tetap menjalin hubungan dengan Abul Hasan. Ya. Abul Hasan menampakkan ketika itu taubatnya. Ali Hasan ketika itu dinasihati ulama, kemudian nurut Tapi ketemu Abul Hasan berubah. Sampai akhirnya dalam bab Wusaiyah dia bela. Ali Hasan mengatakan bahwa Wusaiyah bukan selaan. Nah, sampai menyeret ke berikutnya, Ali Hasan sampai mengatakan Ihya Uturat tidak hizbi. Dulu-dulunya dia mengatakan hizbi. Ya. Sekarang lain urusannya. Kenapa bisa begini? Ali Hasan berterus terang tentang perubahan dirinya. Dia mengaku dalam salah satu ceramahnya atau ucapannya, dulu kita ini mutasyaddid. Sekarang kita ini lunak. Dan tidak mengapa kita berubah seperti ini. Tapi subhanallah. Ya. Perubahannya ini yakni bukan kepada lunak yakni rifq, tapi kepada bid'ah-bid'ah. Sehingga Ali Hasan terjerumus dalam kesalahan-kesalahan besar. Di antaranya mengatakan membela ahli-ahli bid'ah. Seperti tadi Adnan Ar-Ur dia bela, Abul Hasan dia bela. Ya, dan yang lain Muhammad Hasan Mesir, dai takfiri dia bela. Ihya Uturat dia bela. Sampai seperti itu. Ya, sebaliknya terhadap ulama Ahlussunnah dia begitu mengusuhi. Ini Ali Hasan. Lebih lagi penyimpangan-penyimpangan ilmiah yang berbahaya sampai mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari mengatakan kata-kata yang itu kata-kata ekstrimnya Murji'ah. Ketika Al-Bukhari mengatakan al-ma'rifatu amalul qalb. Al-ma'rifah, ma'rifah, pengetahuan itu amalannya qalbu. Sebetulnya kita mendengar ini biasa saja. Betul. Pengetahuan itu kan amalnya qalbu, ya kan? Qalbu kita mengetahui ini itu. Tapi subhanallah inilah namanya kesesatan. Ketika dia menyimpang dari kebenaran dan tidak nurut nasihat para ulama, begitu jauh jatuh dalam penyimpangan. Sesuatu yang nyata, jelas, dia bisa tergelincir. Kata-kata ini yang begitu jelas, ma'rifah amalul qalb, pengetahuan itu amalnya qalbu, jelas. Tapi dia memahaminya apa? Seolah-olah dia mengatakan memahami iman itu hanya yang ada dalam qalbu. Al-iman ma fil qalb atau amalul qalb. Bisa kepleset begitu. Seolah-olah dia memahami iman itu hanya yang dalam qalbu. Nah, ini kan ucapannya Murji'ah. Loh, mana Syekh Imam Bukhari enggak mengatakan begitu? Imam Bukhari mengatakan ma'rifah amalul qalb, betul. Imam Bukhari tidak mengatakan iman itu yang dalam qalb saja. Tidak. Lihat bagaimana syaitan mempermainkan otak orang-orang yang seperti ini. Karena dia sudah tidak mengikuti nasihat para ulama. Sesuatu yang begitu jelas dia bisa tergelincir. Dia mengatakan ini kan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menerangkan, tidak ada sedikit pun dalam ucapan Ibnu Taimiyah yang membantah ini. Ketika dibantah enggak mau ngaku, oh ya, saya salah baca. Misalnya begitu. Kan ini salah baca sebetulnya mungkin ya. Otaknya, ya, matanya sama ininya ini enggak sinkron. Ada konslet mungkin. Ya, sehingga apa yang dia baca dengan pemahamannya begitu jauh. Ya, mestinya dia terus terang mengatakan, "Oh, ini saya salah, keliru." Tidak. Dia pertahankan. Ya. Kemudian dia juga memuji Risalah Amman. Apa itu Risalah Amman? Ya. Ini sebuah surat pernyataan dari Raja Yordania ketika kacau berbagai macam teror muncul di umat ini, ingin menggambarkan bagusnya Islam. Dikumpulkan ulama-ulama dunia dalam versinya ulama. Kemudian dibikin sebuah pernyataan ditandatangani semua orang-orang itu. Ternyata isinya apa? Memuat di antaranya apa? Wahdatul adiyah. Penyatuan pluralisme. Ya, ukhuwatul adiyan, bersaudara antar pemeluk agama dan sebagainya. Ini Ali Hasan pidato di depan raja dan memuji-muji ini. Bahkan di khutbahnya begitu, bahkan murid-muridnya sampai mensyarah Risalah Amman ini. Tuh. Ini gimana ini? Kok sampai seperti ini? Ke pluralisme lagi. Adnan Ar'urnya ke situ. Abul Hasannya ke situ. Sekarang Ali Hasannya juga ke situ. Subhanallah. Ini pertemanan dia. Walaupun dulunya kita kenal sebagai ulama. Tapi gara-gara pertemanan dengan ahli bid'ah seperti ini jadinya. Hati-hati. Makanya yang dulu-dulu kayak tadi yang dicontohkan Syarawi, Al-Baihaqi, Al-Harawi. Menjadi contoh. Ini hendaknya menjadi contoh juga. Di hidup, di masyarakat kita sekarang. Seperti ini. Ya. Dinasihati ulama enggak mau nerima. Belit-belit kesana kemari. Intinya saya enggak menyetujui Wahdatul Adyan. Tapi enggak dengan jelas mengatakan, oh saya keliru ketika muji ini. Enggak begitu. Berbelit-belit. Dipuji pula bahwa ini adalah merupakan sebuah risalah yang ditandatangani orang-orang yang thiqah terpercaya. Siapa orang-orang yang thiqah terpercaya ini? Ternyata di antara orang-orang yang tanda tangan itu orang-orang Syiah. Tokohnya Syiah Ahmadi Najd. Ya. Ahmadi Najd apa begitu ya. Tokoh pimpinan Syiah Iran. Dan Sufi dan macam-macam ya Qardawi ya, sudah macam-macam. Disebutnya thiqah. Mestinya kalau dia dalam posisi saya terpaksa ketika itu di hadapan raja saya enggak bisa ngomong selain itu sulit. Mestinya ngomong gitu ya tidar ya. Tapi tidak, dia pertahankan. Ini Ali Hasan. Ya. Belum lagi macam-macam penyimpangan-penyimpangan yang ada pada dia. Ya. Sehingga ulama rahimahullah mengumpulkan kesalahan-kesalahan dia dan mentahdir dia. Di antaranya Syekh Ahmad Bazmul dalam bukunya Siyanatus Salafi min Waswasati Ali Al-Halabi. Siyanatus Salafi menjaga seorang salafi dari waswasahnya, bisikan-bisikannya Ali Halabi. Ketika dia membuka buku judulnya Manhaj apa begitu Ahlussunnah dalam masalih dan macam-macam itu ditulis bantahan begitu. Kesalahan-kesalahan berat di situ. Ini Ali Hasan. Ya, subhanallah orang seperti ini yang ulama telah mensikapi seperti itu dan penyimpangan sudah sedemikian rupa, belum lagi fitnatul mal yang ada pada dia, ya diundang ke Indonesia, ya diundang ke Indonesia oleh Radio Roja. Dan juga yayasan apa begitu yang itu pembinanya atau yang ini pengurusnya, pembinanya kalau nggak salah Yazid Jawas dan Abdul Hakim Abdan. Itu suratnya ke Istiqlal, nampak mereka, nama-nama mereka itu yang mengundang Ali Hasan mereka itu. Ali Hasan yang seperti itu. Ya, di Indonesia sendiri menjadi muskilah besar Ali Hasan ketika itu. Ketika kita mengkritik Al-Irsyad karena pendiri Al-Irsyad itu yang dielu-elukan mengingkari sebagian hadis-hadis sahih, ya mengatakan khawarij itu khawarijnya kami, mu'tazilah itu mu'tazilahnya kami, sufi itu sufinya kami, wahabi itu walaupun keras itu wahabinya kami. Ini pendirinya Al-Irsyad dipuji-puji. Nah, dai-dai salafi ketika itu enggak rela kok orang seperti ini dipuji oleh orang-orang turatiyin, irsyadiyin. Ternyata mereka bertanya kepada Ali Hasan, orang ini salafi atau bukan? Jawabannya apa? La aqulu salafi. Aku tidak katakan salafi. Jangan titik. Ada tambahannya. Bal syekhus salafiyin, bahkan dia itu syekhnya orang-orang salafi. Mungkin kalau yang mengikuti dakwah ini di zaman dulu ingat lembaran itu ya. Ustaz saya mungkin ingat. Ada itu. Disebarkan ke mana-mana jawabannya Ali Hasan. Geger, salafiyin, kacau, pecah. Itu mungkin di tahun 90 berapa itu ya. 97-an mungkin barangkali. Ya. Itu. Di Istiqlal tampil. dipuji-puji lagi Surkati, dikirimi oleh asatidah, ini Surkati bukunya dan ini kesalahannya. Surat itu dikembalikan ke asatidah, sudah nyampe Yordania ini, kembalikan ke Surabaya, kembalikan ke kita Malang. Ya, jadi mereka ini ya seperti itu, Ali Hasan. Makanya ya ini menjadi guru-gurunya sampai mereka daurah terakhir masih mengundang Ali Hasan di Trawas, Jawa Timur. Belum lama, baru sebulanan yang lalu atau lebih sedikit, Ali Hasan masih yang sebelumnya di Istiqlal, ini di Trawas. Dan menurut yang dinukilkan oleh salah seorang mereka, Yusuf Ba'isa, ini memuji-muji apa namanya jemaah tabligh di situ. Wallahu a'lam, benarnya atau tidak yang jelas dinukilkan begitu oleh mereka. Nah, ahibati fillah rahimakumullah. Kalau benar-benar ngaku salafi, apa begitu sikapnya terhadap orang yang seperti ini? Mana buku-buku salafiyah yang mengatakan harus apa? Menjauhi ahli bid'ah. Ya, membantah kesalahan-kesalahan ahli bid'ah. Tadi yang kita sebutkan di awal, sikap yang benar terhadap ahli bid'ah dan kewajiban membantah kesalahan. Mana itu semuanya? Kalau memang salafi, mana? Buktikan. Salafiyah itu bukan apa? Kalimatun tu'la. Ya, sebagian orang bilang bukan sekedar kata-kata yang dijunjung-junjung. Tapi ini manhajun mutabbaq. Manhaj yang harus diterapkan. Jangan ngomongnya saja sunnah salafi, ya, nasir sunnah dan lain-lain, tapi ternyata dalam prakteknya ya memfasilitasi seorang ahli bid'ah untuk berdakwah di negeri kita yang dihadiri sekian banyak. Sebagian ulama kita mengatakan Syaikh Muhammad bin Hadi, mereka ini lebih bahaya daripada yang terang-terangan ahli bid'ah. Loh, masa begitu? Ya, ulama dulu mengatakan begitu. Loh, bagaimana? Lihat kenyataannya sekarang. Kalau yang di Istiqlal itu tokoh sufi Umar bin Hafid, ada yang salafi yang datang situ ingin mendengarkan itu? Ada apa enggak? Enggak ada. Itu yang terang-terangan ahli bid'ah. Tapi ketika yang datang itu yang ngaku-ngaku salafi, siapa yang datang? Mungkin semuanya ngaku salafi, yang ratusan ribu itu katanya. Ya. Kalau di situ Ali Hasan menyisipkan suatu kebatilan, bukankah akan ditelan oleh mereka? Ahibati billah rahimakumullah. Ini bahayanya orang-orang seperti ini. Diterima oleh orang-orang yang ngaku salafi dan ngaku da'watus sunnah. Ya. Jadi ini kita harus mengetahui hakikat dakwah salafiyah ini. Bukan sekedar namanya kita tahu, tapi prakteknya bagaimana. Manhaj mutabbaq, ya, yang harus diterapkan. Demikian ahibati billah, sampai pada akhirnya Syarabi menulis beberapa tulisan-tulisan. Di antaranya Jinayatul Halabi ala Imam Al-Bukhari. Kejahatan Al-Halabi terhadap Al-Bukhari. Berikutnya Al-Halabi wasil tajannihi ala Imam Bukhari. Al-Halabi melanjutkan kejahatannya terhadap Bukhari. Karena tadi dikasih bantahan bukannya nerima, malah terus akhirnya melanjutkan. Dan seterusnya Al-Halabi yudamir nafsahu bil jahli wal inad wal kadhib. Ahibati billah rahimakumullah. Lanjut lagi sedikit. Karena fitnahnya masih berlanjut. Dari pertemanan tadi, dari memberikan udzur, ya, jatuhlah seorang doktor di Madinah, yaitu Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya, kita kenal juga sebagai ulama ahlu sunnah. Dan ya sampai sekarang saya pun belum mengetahui, ada yang mengatakan dia itu Hizbi, begitu saya belum tahu. Tapi yang jelas kembali kepada prinsip yang namanya salah harus diterangkan salah. Nah, akibat dari tadi fitnah Abu Hasan, fitnah Ali Hasan, termasuk Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ini akhirnya larut dalam pembelaan terhadap mereka. sampai pada akhirnya dia pun terjerumus dalam kaedah-kaedah berbahaya. Ya, di antara kaedahnya dia tidak mengatakan mubtadi' orang-orang murji'atul fuqaha. Orang-orang murji'atul fuqaha, kalau kita belajar akidah, murji'ah itu bertingkat-tingkat. Termasuk yang paling ringannya adalah murji'ah dari kalangan ahli fikih. Ini termasuk yang paling ringannya. Jahmiyah termasuk murji'ah, tapi itu yang berat. Murji'atul fuqaha ini dibanding yang itu ini ringan. Nah, ulama Ibn Taimiyah menukilkan dari ulama mengatakan mereka itu mubtadi', tetap. Tapi Syekh Ibrahim Rahil mengatakan mereka tidak dikatakan mubtadi'. Mereka itu murji'ahnya ahlu sunnah. Waduh, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah hafizahullah, kalau ada murji'ah ahlu sunnah, nanti ada khawarij ahlu sunnah, Mu'tazilah ahlu sunnah. Bayangkan, ini fitnah. Dia beliau seorang doktor, ya, profesor, ya, di bidang akidah lagi, khususnya bidang akidah. Akhirnya juga memuji-muji Al-Qasimi. Siapa itu Jamaluddin Al-Qasimi? Jamaluddin Al-Qasimi punya karya-karya. Dia puji-puji. Padahal dia tahu Al-Qasimi ini membela-bela Jahmiyah. Enggak sepantasnya orang-orang bela Jahmiyah kemudian kita puji dia. Bahkan lebih lagi dia katakan, kalau ada orang yang tidak membid'ahkan Jahmi, Jaham bin Sofwan, kamu khud ilminhu. Boleh kamu belajar darinya. Tidak mengatakan Jaham bin Sofwan itu mubtadi', kamu belajar darinya. Kata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali membantah, ya, kalau ada orang yang tidak mengatakan Jaham bin Sofwan mubtadi', kamu mau belajar apa sama dia? Ya. Ulama sepakat, sebagian menyebutkan begitu, ini Allah Allah Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan balaqat taqallada kufrahu 50 fil mi'ati minal buldan, atau katakan semacam itu, saya kurang hafal baik syairnya, ya, 500 ulama sepakat kafirnya Jaham bin Sofwan. Al-Lalaka'i menyebutkan juga ulama-ulama sekian banyak mengkafirkan Jaham bin Sofwan. Mengkafirkan, bukan mengatakan mubtadi', mengkafirkan. Nah, ini mengatakan ini ada ulama yang tidak mengatakan mubtadi' Jaham bin Sofwan itu. Kamu boleh belajar dari dia. Sekali lagi Syekh Muhammad mengatakan, apa? Kamu mau belajar apa sama dia kalau Jaham bin Sofwan saja tidak dia bid'ahkan? Hah? Subhanallah. Jadi sedemikian rupa ini membela ahli bid'ah ini sampai menyeret orang kepada kebid'ahan. Makanya hati-hati, jangan suka membela-bela ahli bid'ah. Husnudzan pada mereka. Jangan. Ini diantara salah satu akibat darinya, wallahu'alam. Ya, dan masih banyak lagi sampai akhirnya para ulama membantah. Keluarlah bantahan Syekh Ubaid Al-Jabiri terhadap Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya. Keluarlah berikutnya bantahan Syekh Rabi hafizahullah terhadap Ibrahim Ar-Ruhaili. Nah, ini yang kita bahas, Syekh Rabi. Syekh Ibrahim bicara hal-hal detail terkait dengan tulisan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam An-Nasihah. Hal-hal penting dan detail sekali terkait dengan manhaj ini. Syekh Abdullah Al-Bukhari mengeluarkan bantahannya juga. Ini, inilah fitnah. Mereka-mereka itu seperti kata Syarabi tadi, mereka itu orang-orang seperti itu. Imam, sebagiannya, kalau dulu imam. Kalau ini orang-orang profesor ini itu, kita ini apa? Hati-hati. Ya. Kemudian, setelah ini, muncul berikutnya, Haddadiyah Jadidah. Ya, ada Haddadiyah yang lebih baru lagi, ajad minhu atau lebih baru dari yang sebelumnya. Subhanallah. Ternyata Haddadiyah berlanjut ketika tadi dari Mahmud Al-Haddad. Sekian waktu baru muncul Abdul Latif Bashmil. Sekian waktu baru muncul Fali bin Nafi Al-Harbi. Bersamaan dengan itu muncul siapa? Fauzi Al-Bahraini. Kemudian sepertinya surut. Ternyata muncul lagi sekarang. Dari Yaman. Yahya Al-Hajuri. Ya. Ini termasuk fitnah di tengah umat. Kalau Haddadiyah yang ini nyampe ke Indonesia. Marak di Indonesia. Kalau Haddadiyah yang tadi belum nyampe. Tapi subhanallah Haddadiyah yang ini nyampe. Kenapa kok Haddadiyah? Ya, Syekh Rabi mengatakan begitu berdasarkan beritanya Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i. Yang menukilkan kata-kata ini adalah Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i, seorang ulama Yaman, muridnya Syekh Muqbil rahimahullah, bahwa Syekh Rabi mengatakan mereka ini Haddadiyah. Kalau antum lihat tadi mumayyizat, ciri-ciri khas Haddadiyah yang disebut oleh Syekh Rabi, kemudian antum terapkan pada kelompok ini, cocok. Ya, merendahkan ulama. Siapa ulama yang enggak direndahkan oleh dia? Terutama ulama Madinah, betul enggak? Syekh Ubaid Al-Bukhari, Muhammad bin Hadi, habis semuanya. Siapa ulama yang sisa? Yang enggak mengikuti mereka dikatakan indan, harus yulzim taklid kepada mereka. Ketika ditanya apa dalilnya Syekh Abdul Rahman Hizbi, enggak tahu. Pokoknya Hizbi. Ini semuanya kaedah-kaedah Haddadiyah yang kita terangkan tadi. Betul apa enggak? Betul seperti itu. Ya. Ahibati billah rahimakumullah. Tampil pula Syarabi, salah satu juhud upaya Syarabi untuk membendung fitnah ini, ya, sedikit. Artinya ucapan yang pendek di sini, tapi itu sangat manfaat. Bukan sedikit, sebetulnya banyak. Syarabi dari mulai awal-awal fitnah itu sudah banyak upaya. Nasihat berjam-jam tapi enggak dipenuhi. Ini dan itu dinasihati banyak oleh Syarabi melalui telepon sampai jam-jaman. Berapa pulsanya itu? Ya. Dilayani oleh Syarabi tapi enggak memenuhi janji. Sampai Syarabi mengatakan, ya, tidak ada yang lebih adzar daripada Yahya. Tidak ada yang lebih bahaya daripada Yahya. Nah, semuanya seperti itu. Dikatakan Hizbi. Ya, kalau ditanya apa dalilnya, tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Terutama yang ujungnya Syekh Abdul Rahman, kenapa dikatakan Hizbi? Tidak bisa menjawab dengan nyata. Ketika di dialog, pokoknya akhirnya. Ahibati fillah rahimakumullah. Sekian makalah-makalah Syarabi sebetulnya nyindir-nyindir mereka. Termasuk mumayyizat Haddadiyah, ciri-ciri Haddadiyah itu juga, ya, kalau kita lihat tertuju pula pada mereka. Ya. Dan begitu juga ketika Syarabi mengatakan kedustaan itu di mata ulama sangat jelek, lebih jelek daripada bid'ah. Dalam pandangan sebagian ulama itu yang saya ingat, ya, perlu dicek yang ini. Itu yang saya ingat. Buktinya apa? Bab tentang kadzabin, pasal tentang kadzabin berbanyak. Nah, ini juga sebetulnya sindiran-sindiran kepada mereka yang terbukti dengan persaksian para ulama bahwa Yahya Al-Hajuri kadzab. Syekh Muhammad Al-Sawabi mengatakan begitu. Ya. Dan tentang perincian Haddadiyah yang jadidah ini, yang lebih baru ini, saya sudah pernah menerangkan pada muhadharah di mana? Kombong, ya. Sehingga kalau mau panjang-panjang bisa antum dengarkan itu. Untuk sekarang cukup. Ini Haddadiyah jadidah termasuk fitnah yang terakhir pada masa ini. Walaupun yang lain bukan berarti berhenti, masih berlanjut. Dan subhanallah Syarabi terus menghadapi fitnah demi fitnah. Berusaha memperbaiki, berusaha mengobati, berusaha mendamaikan, berusaha menasihati. Berapa kali beliau melakukan itu, gagal, gagal, gagal. Artinya mereka tidak mau. untuk kembali kepada al-haq. Nah, demikian ahibati billah rahimakumullah. Penjelasan tentang keteguhan Syekh Rabi dalam membela sunnah dan juhud upaya beliau yang besar dalam menyebarkan sunnah. Ya, seperti itu, dan itu baru sebagian, masih hanya dalam bab apa? Membantah ahli bid'ah. Kalau kita mau bicara akhlak yang lain, kisah-kisah beliau panjang. Ya. Apa yang kita sampaikan ini semoga bermanfaat. Allah taala alam bissawab. Ini bagaimana ini pertanyaan ini, Pak? Waktu sudah jam 5. Ya. Mungkin biar dijawab oleh satu-satu yang lain ya. Ustaz Afif besok kan kesini kan? Kasihkan Ustaz Afif insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.